Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmat, karunia dan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, kita masih dipertemukannya kembali di udara di radio kesayangan kita, Radio Muslim Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah. Baik ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami dapat menemani istirahat malam Anda dalam program kajian fikih muamalah yang kami siarkan live langsung dari Madinah bersama Al-Ustaz Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala. Dan pada malam hari ini dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu pengaruh harta halal dan haram. Taib ifwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba terhubung dengan Al-Ustadz yang saat ini sedang berada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz Faliyatafaddal Mashkuro, ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pendengar Radio Muslim yang setia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kerahmatannya kepada kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya lah kita dapat kembali berjumpa melalui radio yang kita cintai ini, Radio Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sarana dakwah kita ini, radio kita ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau lah agama yang kita cintai ini, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepada kita dalam keadaan putih bersih. Sumber agama kita sampai kepada kita yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dalam keadaan utuh, tidak terkurangi sedikit pun. Ikhwani fiddin azakumullah, pendengar Radio Muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disampaikan pada awal pertemuan kita ini bahwasanya saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan berjumpa dengan Anda semuanya dari ruang rumah makan Pesanggrahan Madinah beserta seluruh karyawan dan stafnya. Semoga silaturahmi kita ini antara pendengar Radio Muslim di Indonesia dan dimanapun Anda berada dengan karyawan rumah makan Pesanggrahan di kota Madinah, rumah makan Indonesia Pesanggrahan di kota Madinah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema pertemuan kita sore ini adalah rizki halal dan rizki haram serta pengaruhnya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ikhwan fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat manusia, telah menjadikan kita sebagai khalifah, sebagai penguasa di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sebagai umat manusia sehingga kita dijadikan sebagai khalifah pemimpin muka di muka bumi ini. Dan Allah SWT telah memuliakan kita dengan segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami telah muliakan, walaqad karamna bani Adam, anak keturunan Nabi Adam telah kami muliakan, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami berikan mereka keahlian untuk dapat berjalan di atas daratan dan di atas lautan. Di daratan dengan menunggang kuda dan kendaraan yang lain ataupun berjalan kaki. Di lautan dengan menaiki perahu bahtera, kita dapat mengarungi luasnya samudra. Dan kemudian Allah SWT memberikan, menyebutkan wujud lain dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu? Allah nyatakan, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dan Allah SWT karuniakan kepada kita rizki berupa at-tayyibat, segala hal, segala rizki yang baik, segala rizki yang halal, segala rizki yang mulia dibanding rizki yang diberikan kepada makhluk lain. Bila Anda perhatikan rizki yang Anda makan, ini saya Anda akan dapatkan bahwasanya rizki yang Anda makan lebih mulia, lebih enak, lebih berharga dibanding rizki yang diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Misalnya kepada binatang. Kita lihat bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia, kita makan beras, sedangkan katulnya, kulitnya, pohonnya, daunnya dimakan oleh binatang lain. Kita misalnya buah-buahan, kita makan buahnya yang enak, sedangkan daun-daunnya adalah makanan binatang ternak dan binatang-binatang yang lain. Dengan demikian, kita sadar bahwasanya Allah SWT telah menjadikan kita makhluk yang mulia, serta memberikan kita rizki yang paling mulia, rizki yang paling enak, rizki yang paling bagus dibanding rizki yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ini adalah kenikmatan yang patut kita syukuri. Ini adalah kenikmatan yang tidak sepantasnya kita lalaikan. Setiap hari kita menikmati kenikmatan Allah. Setiap hari, setiap saat kita merasakan betapa lezatnya kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk yang termulia di dunia ini. Kita lihat bagaimana Anda makan dengan tangan Anda, sedangkan binatang lain makan dengan mulutnya langsung. Jelas, makhluk yang memiliki kemampuan untuk makan dengan tangannya itu lebih mulia dibanding makhluk yang makan dengan mulutnya. Sehingga manusia, kita yang makan dengan tangan kita, mampu memilah dan memilih makanan yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Sedangkan binatang, dia tak akan mampu memilih seperti yang dilakukan oleh umat manusia. Kenapa? Karena dia langsung masukkan makanan yang ada di depan dia ke dalam mulutnya. Sehingga tidak bisa memilah antara duri dan yang lain. Antara yang tidak enak dengan yang enak. Inilah kemuliaan, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang berakal, sehingga mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang bermadarat. Kita lihat misalnya makanan yang ada di dunia ini. Manusia dapat memilih mana makanan yang lezat dan mana makanan yang enak, mana makanan yang busuk, berbau, tidak nyaman, dan mana makanan yang membangkitkan selera rasa kita. Ikhwan fillah, jazakumullah. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, walaqad karramna bani Adam, menyatakan bahwasanya tidak layak, bahkan sebagian ulama mengatakan haram hukumnya bagi umat manusia untuk menghinakan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengganti makanan yang ia makan dengan makanan binatang. Para ulama seperti dinyatakan oleh Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya tidak pantas, bahkan haram bagi manusia untuk turut makan makanan binatang. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian sekte yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli tasawuf, mereka ada yang meninggalkan makanan yang lezat dan enak ini dan mencukupkan dirinya dengan makan katul, makan rumput, makan dedaunan layaknya binatang. Ini adalah perilaku-perilaku yang bermakna menghinakan, merendahkan martabat sebagai umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sebagai manusia dengan diberikan kita, dengan dikaruniakan kepada kita rizki yang paling baik dari yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan warazaqnahum minat thayyibat, dan kami limpahkan kepada mereka rizki-rizki yang baik, rizki-rizki yang enak, rizki-rizki yang lezat, rizki-rizki yang betul-betul istimewa bila dibandingkan dengan rizki yang diberikan kepada makhluk lain. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang ahli tafsir, menjelaskan bahwa rizki yang Allah limpahkan kepada manusia dengan aneka ragam warna, aneka ragam rasa, aneka ragam bentuknya, semuanya adalah rizki yang baik. Barang-barang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh manusia, itu semuanya adalah rizki yang baik, kemudian tidak memiliki dampak negatif. Ditambah lagi itu adalah rizki yang halal. Akan tetapi lihat binatang, di dalam Islam tidak pernah ada syariat, bahkan juga di agama-agama lainnya tidak pernah ada tuntunan bahwasanya binatang itu hanya boleh makan ini saja sedangkan yang lain tidak. Dengan demikian kita akan bisa lihat, kita saksikan sendiri bahwasanya binatang itu akan makan apa saja yang ada di hadapan dia. Tidak memilih, tidak membedakan apakah itu halal atau tidak halal, itu beracun atau tidak. Kalau dalam syariat Islam, Islam telah menggariskan kepada kita bahwasanya makanan-makanan yang berguna, tidak menimbulkan mara bahaya bagi pemakannya, itulah yang halal. Sedangkan makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang dapat menimbulkan madarat bagi pemakannya, telah dilarang, telah dicegah, telah dijelaskan dengan gamblang dalam Islam bahwasanya itulah makanan-makanan yang tidak boleh didekati apalagi dikonsumsi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungkan, membedakan antara rezeki yang halal dengan rezeki yang haram, agar kita tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah karena Allah Subhanahu wa taala pelit, tidak rela bila ada bagian dari nikmatnya dinikmati oleh manusia? Tidak. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang haram melainkan karena makanan yang haram tersebut mengandung madarat, mengandung kerusakan, kerugian yang besar yang akan menimpa pemakannya, yang akan menimpa orang yang memilikinya. Kita akan mulai dari merenungkan makanan yang halal. Kita lihat berbagai makanan yang halal yang kita nikmati. Beras, gandum, roti, minuman, berbagai macam minuman, buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya makanan-makanan yang halal ini bukan hanya sekedar enak dinikmati. Bahkan makanan-makanan yang halal ini akan menjadikan kita memiliki tenaga, memiliki pikiran yang positif. Sehingga tidaklah orang yang memakan halal kecuali akan melakukan perbuatan yang halal, perbuatan yang baik. Tidaklah dia akan berpikir kecuali pemikiran-pemikiran yang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan-makanan yang thayyibat, yang baik-baik dan yang halal, yang telah kami rizkikan kepada kalian, yang telah kami turunkan kepada kalian. Washkuru lillah, dan setelah kalian memakan rizki Allah tersebut, ucapkanlah syukur, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Para ulama ahli tafsir tatkala menjelaskan ayat ini menyatakan bahwasanya pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan yang halal, yang thayyib, yang baik, yang bermanfaat, yang lezat. Kemudian pada akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah menyebutkan bahwasanya memakan yang halal dan bersyukur, mensyukuri nikmat itu merupakan indikasi, pertanda bahwasanya Anda benar-benar beriman kepada Allah. Anda benar-benar beribadah kepada Allah. Sehingga Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari makanan yang halal, yang thayyib, yang baik, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah. Selanjutnya setelah makan, hendaknya kalian bersyukur. Nah, pada akhir ayatnya, pada penutup ayat ini Allah menyatakan, in kuntum iyyahu ta'budun, memakan makanan yang halal, memakan makanan yang thayyib, serta mensyukuri kenikmatan berupa makanan yang halal tersebut, merupakan indikasi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu sebagai bukti nyata bahwasanya kalian beribadah kepada Allah. Memakan yang halal itu merupakan pertanda bahwasanya kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Dari sini para ulama menyimpulkan, menarik satu kesimpulan, bahwa dengan memakan yang halal, dengan mencukupkan diri dengan rizki yang halal, itu menjadikan manusia itu memiliki motivasi, memiliki dorongan, memiliki keinginan kuat untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama ahli tafsir menyebutkan, bila Anda merasakan malas beribadah kepada Allah, bila Anda merasakan berat diajak beribadah kepada Allah, maka coba dikoreksi. Jangan-jangan ada sebagian makanan atau minuman yang kita makan itu adalah makanan dan minuman yang haram. Kita lihat orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin beramal saleh kepada Allah, kita bisa pastikan orang tersebut makannya adalah makanan halal. Sedangkan orang yang tidak peduli dengan halal haram, riba dimakan, babi dimakan, khamar diminum, kita akan mendapatkan bukti nyata bahwa orang tersebut orang yang malas beribadah. Bisa dipastikan atau bisa disimpulkan bahwasanya mustahil ada orang yang kerjaannya makan haram kemudian dia rajin ibadah. Orang yang rajin makan haram biasanya malas beribadah. Orang yang rajin beribadah dialah orang yang makanan dan minumannya halal. Ini manfaat kita, manfaat pertama kita mencukupkan diri dengan rezeki yang halal. Kemudian manfaat yang kedua yang bisa kita petik dengan makan makanan yang halal adalah makanan kita, makanan yang halal yang kita makan itu menjadikan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat thayyib, baik. Dan tidak akan pernah menerima amalan kecuali amalan yang baik pula. Asal usulnya, pakaian yang digunakan untuk beramal, minuman yang diminum oleh orang yang beramal, makanan yang diminum oleh yang dimakan oleh yang beramal, tempat beramal, semuanya thayyib akan diterima. Sedangkan bila ada salah satu dari makanan, minuman, atau tempat, atau pakaian orang yang beramal tadi adalah haram, maka mustahil Allah akan menerima amalan tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berdasarkan hadis tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu thayyib dan tidak akan pernah menerima kecuali yang thayyib pula. Para ulama menyebutkan bahwa andai Anda beramal, andai Anda berdoa, andai Anda berhaji, berumrah, beribadah dan yang lainnya, sedangkan bekal yang Anda gunakan, makanan yang Anda makan, kemudian kendaraan yang Anda tunggang adalah haram, maka para ulama menjelaskan sia-sialah Anda beramal. Kenapa? Karena amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dinyatakan, bila seseorang hendak menunaikan ibadah haji dan dia telah menunggangi kendaraannya dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya memenuhi panggilan-Mu ya Allah, maka akan diseru dari langit, la labbaik wa la sa'daik. Allah tidak memanggil, tidak menggubris seruan-Mu. Zaduka haram, bekalmu haram. Warahilatuka haram, dan tungganganmu haram. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalanmu. Tidak akan pernah menerima hajimu, dan dosamu pun tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akibatnya. Lagarat ikhwan fil din. Coba kita berpikir. Coba kita merenung sejenak. Jerih payah kita selama ini sholat lima waktu, puasa Ramadan, haji, umrah, zakat. Akankah semuanya itu sirna begitu saja? Sia-sia, kelak di hari kiamat kala kita dibangkitkan Allah SWT, kita tidak mendapatkan sedikit apapun dari pahala kita? Relakah Anda bila ternyata jerih payah kita selama ini, ibadah kita selama ini, siang malam kita sholat, siang malam kita beribadah kepada Allah, ternyata semuanya adalah sia-sia? Semuanya adalah karena hal yang sepele, sebab yang sepele. Itu hanya sekedar makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum. Itulah biangnya. Maka bila Anda sayang terhadap sholat Anda, sayang terhadap puasa Anda, sayang terhadap haji Anda, sayang terhadap zakat Anda, Anda ingin agar kelak di hari kiamat Anda mendapatkan amalan tersebut di sisi Allah, maka perbaikilah makanan dan minuman Anda. Ini manfaat kedua yang akan kita peroleh bila kita makan makanan yang halal. Kemudian yang ketiga, bila kita makan makanan yang halal, adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba masing-masing dari kita mengingat berapa ribu kali kita berdoa semenjak kita mulai sadar tentang pentingnya doa. Kita sudah berdoa berapa kali? Coba dihitung. Hari ini kita berdoa, kemarin kita berdoa, tahun yang lalu kita berdoa. Tapi coba kita buat hitung-hitungan. Dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, dari sekian banyak yang kita panjatkan kepada Allah, berapakah yang dikabulkan? Mungkin dari kita ada yang berdoa, ya Allah berikanlah saya harta kekayaan, jadikanlah saya orang yang tampan, jadikanlah saya berkedudukan, jadikanlah saya memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, dan seterusnya. Tapi mana buktinya? Apakah Allah pelit? Apakah harta Allah telah habis sehingga kita tidak kebahagiaan? Tapi kenapa doa kita tidak juga kunjung diberikan? Bahkan kita menjadi pesimis, seringkali menjadi pesimis ketika kita berdoa terlalu besar yang kita minta. Sehingga kalau kita minta pun mintanya cuma sedikit. Mintanya sedikit, kenapa kita sadar bahwasanya minta sedikit saja tidak dikasih, apalagi minta banyak. Makanya seringnya kita banyak pikiran, daripada kecewa sekali, mendingan kecewa sedikit saja. Seringnya coba Anda semuanya pikirkan doa yang Anda bacakan. Seberapa sih harganya, nilainya permintaan Anda itu? Paling-paling, kadang bahkan seringkali kita hanya sekedar, ah, yang penting punya rumah ya Allah. Yang penting bisa punya gaji cukuplah sebulan ini. Adakah dari kita yang punya ambisi besar, permohonan besar, berpikir, berdoa, ya Allah, jadikanlah saya sebagai seorang presiden. Ada dari kita yang pernah berdoa seperti itu? Ada yang dari kita berdoa, meminta, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya raya, punya triliunan rupiah. Paling doa kita, ya Allah, berikanlah saya rezeki lebih. Jadi kalau makan kita sepiring, sehari 3 piring, kita cuma mengharap, ya Allah, berikanlah saya rezeki 4 piring saja. Rendah sekali permintaan kita. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita selama ini berdoa, sering berdoa, ternyata sesering itu pula kita kecewa, doa kita tidak diterima. Kalau Anda penasaran, ingin tahu kenapa sih sebenarnya doa saya kok tidak manjur, sedangkan saudara saya, si fulan dan si fulan ini, subhanallah, setiap berdoa dikabulkan. Tapi saya ini berdoa bolak-balik sampai jenuh, sampai bosan berdoa, tidak punya dikabulkan. Inilah jawabannya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, menyebutkan kisah seorang laki-laki, yutilus safar, yang banyak mengadakan safar perjalanan, perjalanan dalam keadaan safar jauh. As'atha akhbar, dia dalam keadaan kusut, berdebu penampilannya. Kenapa? Karena sedang safar dalam perjalanan yang jauh. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, menengadahkan kedua tangannya ke langit, dan menyeru, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, saya memohon dan saya memohon. Akan tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum pun haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai haram. Dibeli dengan uang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan semasa dia kecil diberi nafkah oleh orang tuanya dari nafkah yang haram. Anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah itu menerima doanya? Mustahil Allah akan mengabulkan doanya. Inilah sebabnya mengapa doa kita ini seringkali tidak dikabulkan. Mengapa tatkala kita memohon, permohonan kita ini tidak kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Inilah sebabnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, marilah kita mengoreksi diri. Kita mengadakan check and recheck makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan. Dan kita kembali membuka sejarah kita. Apakah dulu semasa kita kecil diberi nafkah dari nafkah yang halal oleh kedua orang tua kita? Kalau kita berhasil mengoreksi rizki dan makanan yang kita makan. Niscaya doa kita akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah. Pada suatu hari saat Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memohon petunjuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah jadikanlah, mohonlah kepada Allah agar aku ini menjadi orang yang senantiasa terkabulkan doanya. Jadikanlah saya ini, mohonlah kepada Allah agar saya ini menjadi orang yang mustajabat doa, senantiasa dikabulkan doanya. Apa jawaban Rasulullah terhadap permintaan sahabatnya ini saat Nabi Waqqas? Beliau menyatakan, atib mat'amak takun mustajabat doa. Wahai saat, pilihlah, makanlah makanan yang thayyib, yang halal. Niscaya engkau ini menjadi orang yang senantiasa dikabulkan doanya. Jadi, saudaraku semuanya, andai Anda selama ini merasa bahwasanya banyak doa Anda yang tidak dikabulkan oleh Allah, atau belum dikabulkan Allah SWT, maka marilah kita kembali koreksi. Jangan-jangan selama ini ada makanan, minuman yang menghalangi doa saya dikabulkan. Solusinya agar doa Anda terkabulkan, bertobat. Hentikan, putus hubungan dengan harta yang haram, rezeki yang haram. Niscaya Anda akan bisa segera merasakan perbedaannya. Doa Anda segera dikabulkan. Permohonan Anda segera diberikan Allah SWT. Ini tiga manfaat besar dari kita memakan dan mencukupkan diri dengan rezeki yang halal. Kemudian, rezeki yang haram. Ikhwan fillah azakumullah. Bila Anda ingin tahu mengapa Allah SWT mengharamkan berbagai macam makanan, minuman, mengharamkan babi, mengharamkan khamer, mengharamkan riba, mengharamkan anjing, kucing, dan yang lainnya. Jawabannya seperti nyatakan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, tidaklah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, melainkan barang tersebut mengandung madarat, mengandung mara bahaya yang lebih besar dibanding manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khamar, kul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul nas. Katakan Muhammad, sungguhnya pada perjudian dan khamar itu terdapat ismun kabir, dosa yang besar, madarat, kerusakan yang besar. Wa manafi' linnas, walaupun pada keduanya ada secuil keuntungan, secuil manfaat. Bila demikian adanya, maka pastilah setiap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, Anda sebagai seorang mukmin pastilah beriman, meyakini bahwasannya setiap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung madarat, kerugian, mafsadah yang lebih besar dibanding manfaatnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit menengok apa saja madarat yang mungkin akan menimpa diri kita bila kita melanggar syariat Allah, memakan yang haram, menggunakan harta yang haram, dan meninggalkan harta yang halal. Madarat pertama yang akan menimpa diri kita bila kita memakan yang haram atau menggunakan harta yang haram adalah madarat yang sangat besar, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti murka tatkala kita melanggar syarat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Thaha ayat 81, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil ghadabi faqad hawa. Wahai umat manusia, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan-makanan rizki yang thayyib yang telah aku rizkikan kepada kalian. Wala tadghaw, dan sekali-kali jangan kalian melampaui batas agamaku, syariatku. melampaui batas dengan cara memakan yang haram atau mencari harta dengan cara-cara yang haram. Kenapa kita tidak boleh melanggar syarat Allah, melampaui batasannya? Fayahilla alaikum ghadabi, niscaya Allah akan menimpakan kemurkaannya pada kalian. Wa man yahlil alai ghadabi faqad hawa. Barang siapa yang telah ditimpa oleh kemurkaanku, niscaya dia akan sengsara. Niscaya dia akan sengsara hidupnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Krisis ekonomi global yang kita hadapi sekarang ini menjadi salah satu bukti dari firman Allah SWT di atas. Kita lihat kalau kita mengikuti berita di internet, di televisi atau di koran, kita lihat bagaimana harta manusia yang sekarang ini berlimpah ruah. Hitungannya, nilainya besar, akan tapi tidak mendatangkan kedamaian dalam hidup. Yang terjadi hanya kesengsaraan, keserakahan, rasa tamak. Bahkan orang yang berhasil mengumpulkannya sekarang ini, banyak dari mereka yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan minum racun, menembakkan pistol di kepalanya, atau terjun dari jurang, dan seterusnya. Setiap hari kita membaca berita-berita semacam itu. Kenapa itu terjadi? Itulah bagian dari kemurkaan Allah. Itulah bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wujud dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat orang-orang yang Allah telah berikan kesempatan untuk memiliki harta yang banyak melimpah ruah, kita lihat kehidupannya. Apakah hidupnya damai? Apakah dia bisa menikmati kenikmatan yang berhasil ia kumpulkan? Ternyata kebanyakan dari mereka tidak. Kalau Anda berkunjung ke rumahnya, nanti akan Anda dapatkan dia di rumah ini tidak bisa menikmati hartanya. Dia hanya bisa menikmati pakaian kolor saja. Ranjang yang demikian mewah tidak bisa dia nikmati, tidak bisa mendatangkan tidur nyenyak. Harta yang demikian melimpah ruah tidak bisa dia makan. Dia hanya bisa makan nasi putih. Roti yang bergandum kasar. Itu pun dalam timbangan tertentu. Kenapa? Karena Allah SWT telah menimpakan kepada dia berbagai macam penyakit, komplikasi, dan macam-macam. Sehingga dia tidak merasa nyaman hidup di dunia. Dan tatkala dia keluar rumah pun dia tidak pernah merasa tentram. Tidak pernah merasa nyaman. Tidak merasakan aman. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini, orang yang mengeruk harta benda dengan cara-cara yang haram, dia akan senantiasa dirundung rasa takut, rasa was-was. Di dalam rumahnya pun was-was. Makan pun was-was. Kolesterol tinggi, diabetes, ini mengandung ini kurang itu, dan seterusnya. Akankah kita, ikhwan fillah azakumullah, mengimpikan kehidupan yang seperti ini? Wujud dari kehidupan orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى. Barang siapa yang telah ditimpa oleh kemurkaanku, niscaya dia akan hidup dalam keadaan sengsara. Sebaliknya, ikhwan fiddin azakumullah, orang yang mengindahkan syariat Allah dalam kehidupannya, tidaklah makan kecuali yang halal, tidaklah minum kecuali yang halal, tidaklah mengenakan pakaian kecuali yang halal, sehingga dikarenakan ia senantiasa makan yang halal, menggunakan harta yang halal, apa yang terjadi? Dia menjadi rajin, menjadi ringan tangan untuk beribadah, beriman kepada Allah. Apa janji Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, yang itu merupakan hasil dari makanan yang halal, minuman yang halal, kemudian dia juga beriman, maka Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenteram. Kita lihat, kalau kita ingin mencocokkan ayat ini dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita, manakah kedamaian, manakah kebahagiaan, manakah ketentraman yang ada di masyarakat kita. Berbagai wabah penyakit merundung, menghantui kita. Berbagai macam ketakutan, perampokan, berbagai macam hal-hal yang menjadikan kita senantiasa was-was. Terus ada di masyarakat kita, wabah terus-menerus, musibah terus datang, kekeringan, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan seterusnya. Inikah wujud dari kehidupan kita? Inikah kehidupan yang kita impikan? Tentu tidak. Saya yakin kita semuanya mengimpikan untuk bisa hidup tentram hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita mengimpikan untuk bisa hidup damai, tentram, bahagia, merasakan gemah ripah lahirnya dunia ini. Akan tapi fakta telah membuktikan bahwasannya kehidupan masyarakat sengsara. Kehidupan masyarakat senantiasa dirundung duka dan bencana. Kenapa semuanya ini terjadi? Inilah sebabnya, karena masyarakat kita telah tidak peduli dengan yang haram. Kita lihat begitu merajalelanya riba di masyarakat kita sampai-sampai kita ini susah untuk tidak terjaring dalam lingkaran riba. Susah untuk meninggalkan praktek-praktek riba dan susah untuk bisa hidup tanpa diwarnai, hidup tanpa bersenggolan dengan riba. Sehingga jangan pernah heran kalau dunia kita ini senantiasa dirundung musibah, petaka, bencana, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Selanjutnya, hal yang kedua yang akan menimpa kita tatkala kita tidak peduli lagi dengan yang haram adalah hal yang lebih besar dari yang tadi. Hal yang serupa dengan yang tadi. Harta haram, ikhwani fiddin azakumullah, hanyalah wujud nyata dari bara neraka yang Allah turunkan di dunia ini. Pada suatu hari Rasulullah SAW terkejutkan oleh suara dua orang yang bersengketa di hadapan rumahnya. Sehingga beliau bergegas keluar rumah untuk menemui kedua orang yang sedang bersengketa ini. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah yang terjadi di antara kalian? Ternyata usut punya usut mereka sedang bersengketa merebutkan tanah warisan yang sudah tidak jelas tanda batasan-batasan tanah tersebut. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka berdua, innakum tahtasimuna ilayya, semuanya kalian bersengketa dan mengadukan persengketaan kalian kepada saya, mencari keadilan kepada saya. Wala'alla ba'dukum alhana bihujjatihi min ba'd, dan mungkin saja sebagian dari kalian lebih lihai dalam menyampaikan alasan-alasannya. Sehingga akhirnya saya pun memenangkan gugatannya, menangkan dakwaannya. Dia saya berikan hukuman yang memenangkan dirinya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an, barang siapa yang berdasarkan alasan-alasan yang dia berikan, akhirnya aku putuskan dia, aku berikan keputusan hukum yang menjadikan dia mengambil sebagian harta saudaranya. Fal ya'khudhu aw liyadhar, maka hendaknya jangan dia ambil. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, fa innama aqtadi'u lahu qit'atan minan nar, kata Rasulullah. Karena sungguhnya keputusan hukumku ini adalah wujud dari pemotongkahan api neraka yang telah aku potongkan untuk dirinya. Jadi keputusan hakim yang memenangkan di kita, keputusan pengadilan yang memenangkan kita, padahal kita tidak berhak untuk mendapatkan harta tersebut, itu hakikat adalah bongkahan api neraka yang diberikan kepada kita. Ikhwani fiddin azakullah, coba Anda bayangkan, Anda pikirkan, mungkinkah Anda akan mengambil bara api kemudian menyimpannya rapat-rapat di dalam saku Anda? atau masukkannya ke dalam dompet Anda atau menyimpannya di dalam rumah Anda, di bawah kasur Anda mungkin. Tapi itulah fakta di dunia. Banyak dari umat manusia yang dengan senang hati, bahkan dengan dua tangannya, menerima keputusan batil seorang hakim. Bahkan sengaja merekayasa dalil, merekayasa alasan, bukti-bukti agar dimenangkan di pengadilan. Sehingga akhirnya dia mengambil harta benda saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam kisah lain Rasulullah SAW pada suatu hari menyatakan, memberikan petuah kepada para sahabatnya, "Man zalama shibran minal ard awwaqahu Allahu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil, merampas sejengkal tanah saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan, maka kelak di hari kiamat tanah itu akan dikalungkan ke lehernya. Bukan tanah itu saja, bahkan tanah dari 7 lapis dunia. Anda semuanya tahu bahwasanya langit memiliki 7 lapis dan bumi pun memiliki 7 lapis. Coba Anda bayangkan, kelak di hari kiamat Anda akan dikalungi oleh 7 lapis bumi. Seluas bumi yang Anda rampas, tanah yang Anda rampas akan dikalungkan di tengkuk Anda. Coba Anda setelah mendengarkan pembicaraan saya ini, Anda meletakkan, mengalungkan barang yang seberat 1 kilo, 2 kilo. Anda bawa kemana-mana. Apa yang akan Anda rasakan? Nah, bagaimana kalau ternyata kelak di hari kiamat yang menjadi kalung di leher Anda adalah bumi 7 lapis? Bila Anda merampas bumi milik saudara Anda seluas 1 meter panjangnya, lebarnya 1 meter, dan panjangnya 30 meter. Pasakah Anda untuk membawa bumi yang sedemikian besar, dan itu bukan hanya 1 lapis, 7 lapis bumi yang akan Anda bawa? Sehingga, ikhwani fiddin azakallah, berhati-hatilah dengan harta haram. Karena harta haram ini kelak di hari kiamat akan menjadi bara neraka yang akan Anda rasakan, yang akan Anda nikmati kelak di neraka. Waliyadu billah. Ikhwani fiddin azakumullah, madarat atau kerugian yang akan menimpa Anda bila Anda tidak peduli dengan halal haram dan rezeki Anda, maka ketahuilah bahwasanya harta haram yang Anda miliki itu adalah wujud dari jaring-jaring setan. Bila Anda telah mengambilnya, berarti Anda telah terpancing, telah tercangkul, tersangkut oleh kail setan dan terjerat oleh jaring setan. Setan laknatullahu alaih benar-benar mengetahui selera manusia, sehingga berusaha memikat perhatian Anda, menarik simpati Anda dengan cara apa? Dengan cara menggiur, memancing air liur Anda agar menetes sehingga Anda tidak berdaya. Tergiur dengan manisnya harta kekayaan, tergiur dengan indahnya harta kekayaan, sehingga Anda akan menuruti bujuk rayu setan untuk serakah, untuk merampas harta orang, untuk mengeruk kekayaan dengan cara-cara yang haram. Ikhwan fillah azakumullah, tahukah Anda apa akibatnya, apa rezeki yang akan Anda tanggung, yang akan Anda rasakan bila Anda telah terjangkul oleh kail setan dan terjerat oleh jaringan setan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innama ya'muru bil fahsya wal munkar." Sesungguhnya setan itu hanyalah membisikkan, hanyalah memerintahkan Anda, membujuk Anda untuk berlaku keji dan berlaku mungkar. Ikhwani fillah azakumullah, coba Anda pegang kembali. Mengapa Anda kerja? apa Anda penting tulang peras keringat? Saya yakin Anda akan berkata, terutama yang telah berkeluarga, saya ingin menafkahi istri, menafkahi anak, agar mereka kecukupan, dan agar mereka nanti ketika saya telah tua renta kembali membalas budi, sehingga mereka merawat saya, berbakti kepada saya. Itulah cita-cita kita. Ada dari kita yang bekerja hanya ingin foya-foya dan tidak ingin menafkahi keluarganya. Saya yakin justru terutama kaum laki-laki banting tulang peras keringat, yang dia nikmati hanya sedikit, kebanyakannya dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Mengapa demikian rela, demikian lapang dadanya, sehingga dia mampu melalaikan, melupakan jerih payah, letih, lesu yang dia rasakan selama ini? Semuanya dia berikan begitu saja kepada anak istrinya, karena harapan besar, cita-cita besar terpampang di mata kita. Kita mengharapkan semoga anak saya menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua kita. Jadi orang yang berguna bagi agamanya, bagi masyarakatnya. Tapi apalah kaya, ikhwani fiddin azakumullah, bila ternyata harta yang Anda nafkahkan kepada istri Anda, harta yang Anda nafkahkan kepada anak keturunan Anda, justru menghasilkan kebalikan dari cita-cita Anda. Karena anak dan istri Anda makan yang haram, meminum yang haram, akibatnya perilaku mereka, tingkah laku mereka di dunia ini benar-benar dimurka Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena mereka telah dikuasai oleh setan. Telah terbelenggu oleh perangkap setan. Sehingga setan laknatullah alaihi senantiasa membisikkan kepada anak Anda, istri Anda, untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Innama ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya setan itu memerintahkan dengan perbuatan keji dan yang mungkar. Akhwani fiddin azakumullah, coba Anda bayangkan, kelak tatkala Anda telah tua renta, telah habis tenaga Anda, terkuras, banting tulang peras keringat semasa muda, semuanya untuk menafkahi anak Anda, menafkahi istri Anda, tapi ternyata yang Anda dapatkan, istri Anda tidak setia, anak Anda durhaka, betapa hancurnya hati Anda, betapa runtuhnya hati nurani Anda tatkala menyaksikan anak durhaka, istri yang serong, na'udzubillah. Tapi itulah akibat yang pasti akan Anda temui bila Anda tidak peduli halal haram. Oleh itu jangan heran, sebelum waktu telat, sebelum kita terlambat, saksikanlah fakta, buktikanlah kenyataan di masyarakat. Lihat bagaimana orang yang pekerjaannya haram, hartanya haram, apa yang dia peroleh dari istri dan anak keturunannya? Istrinya serong, kemudian anaknya durhaka, bahkan mungkin orang tuanya dibunuh oleh anaknya. Mengapa? Karena anaknya sudah tidak sabar ingin segera menguasai harta benda. Apa perasaan Anda, ikhwan fiddin, tatkala menghadapi anak yang seperti ini? Apa perasaan Anda tatkala menghadapi istri Anda yang seperti ini? Setiap hari kita baca di internet, di televisi, kita lihat di koran, kita baca bagaimana seorang istri meracuni suaminya, membunuh suaminya. Kenapa? Karena tergiur, tergoda oleh lelaki lain. Apakah kurang nafkah? Tidak. Karena dia adalah istri seorang pejabat yang pangkatnya tinggi. Dia adalah seorang istri konglomerat. Sehingga kenapa demikian? Inilah hasilnya. Karena dia dinafkahi dari nafkah yang haram, maka nafkah yang haram ini pun menghasilkan perbuatan-perbuatan yang haram pula. Harta yang haram akan menghasilkan tingkah laku yang haram pula dari anak dan istri kita. Inikah cita-cita dari bekerja, ikhwan fillah? Inikah harapan Anda dari panting tulang dan pas keringat itu untuk menyaksikan istri yang dan anak yang durhaka? Anda tidak harapkan itu. Bila Anda tidak menginginkan yang seperti itu, waspadalah. Jangan pernah ada satu suap nasi pun yang sampai kepada istri Anda, sampai kepada anak-anak Anda yang asal dari sumber-sumber yang haram. Bila Anda tidak peduli dengan hal haram, jangan pernah menyalahkan orang. Dan jangan pernah menyesal bila suatu saat inilah yang Anda hadapi dari istri dan anak Anda. Ikhwani fillah azakumullah. Tadi kembali kepada amal ibadah. Anda setiap hari sholat lima waktu. Terlebih-lebih Anda di sini, di Madinah. Di musim panas seperti ini, bila siang airnya panas. Bila di musim dingin, airnya dingin. Dan bila sholat subuh seperti di musim panas ini, subuhnya jam 4. Padahal Anda mungkin berfitur jam 1. Istirahat Anda cuma sedikit sekali. Dan bila berpuasa, puasanya lebih dari 12 jam. Dan Anda berhaji, betapa beratnya haji. Bila Anda bersedekah dan seterusnya, betapa banyak amal ibadah yang telah Anda lakukan. Tentu Anda mengharapkan agar kelak di hari kiamat, Anda mendapatkan pahalanya. Bukan demikian. Setiap hari Anda berusaha menghindari perbuatan maksiat. Anda menundukkan pandangan. Anda tidak mau berbohong. Anda tidak memuncuki. Anda tidak mau berzina. Tidak mau bayangkan apa perasaan Anda bila ternyata Anda yang telah banyak beribadah, ternyata pahala pada Anda dinikmati orang lain sedangkan Anda tidak memperolehnya. Dan dosa-dosa orang yang berzina, merampok, membunuh, justru Anda yang merasakannya. Justru Anda yang menanggungnya. Kira-kira rasa kecewa apakah yang akan Anda alami bila ternyata ibadah yang Anda lakukan tidak pernah bisa Anda rasakan pahalanya. Akan tapi, berbagai macam kemaksiatan orang lain, justru Anda yang menanggungnya. Kira-kira apa perasaan Anda tatkala kelak di hari kiamat Anda mendapatkan kenyataan yang seperti ini? Anda tahu sepenuhnya Anda telah banyak beribadah. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW, ya'ti bi'amalin ka'amsalil jibal. Kelak di hari kiamat datang dengan pahala yang menumpuk bagaikan gunung-gunung. Tapi pahala yang demikian banyak, pahala ibadah Anda dengan banyak ini, tidak sedikit pun yang bisa Anda nikmati, semuanya akan sirna. Dan justru kebalikannya, dosa orang yang bermacam-macam bentuknya, membunuh, berzina, makan riba, minum khamr, makan babi, merampok, berdusta, semuanya dilimpahkan kepada Anda. Kira-kira apa perasaan Anda kala itu di hari kiamat? Tatkala menghadapi seperti ini, betapa kecewanya, betapa terkejutnya Anda kala itu. Tapi itu mungkin saja akan nasib kita kala di hari kiamat. Bagaimana itu terjadi, ikhwan fillah din azakumullah? Rasulullah SAW pada suatu hari bertanya kepada sahabatnya, ikhwan fillah din azakumullah, pada suatu hari Rasulullah SAW menjumpai sahabatnya dan bertanya, atadruna muslimuf? Apakah Anda, siapakah orang yang pailit, bangkrut itu? Spontan, para sahabat mendapat pertanyaan ini menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang pailit alias bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya harta secuil pun. Tidak punya satu dirham. Man la dirham alahu wa la mata. Tidak punya uang dan tidak punya barang. Itulah orang yang pailit alias bangkrut. Apa jawaban Rasulullah? Anggapan Rasulullah? Dengar jawaban para sahabatnya. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati. Sesungguhnya orang yang pailit, benar-benar pailit dari umatku, adalah orang yang datang kelak di hari kiamat, dibangkitkan dari alam kuburnya, datang dengan membawa bi a'malin mithal jibal, dengan pahala yang besar seakan-akan gunung tingginya. Akan tapi masa hidupnya di dunia Rasulullah taraba hadza wa safaka dama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza, masa hidupnya di dunia dia pernah memukul orang, pernah membunuh orang, pernah mencaci maki orang, pernah memakan harta orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akibatnya pahala dia yang sebesar gunung tersebut diambil guna menebus dosa-dosa dia, guna menebus harta haram yang pernah dia makan di dunia, guna menebus harta saudaranya yang telah dia makan, telah dihabiskan semasa hidup di dunia. Sehingga fa'in faniyat, kata Rasulullah SAW, bila pahala dia telah habis untuk menebus perbuatan dosa dia, kelaliman dia, menebus harta saudaranya yang dia makan semasa dunia dengan cara-cara yang tidak benar, ukhidha min sayyi'atihim, maka dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi, dosa orang-orang yang pernah dia rampas harta bendanya, akan diambil dan dicampakkan kepadanya. Faturiha finnar, dan kemudian dia pun dirumuskan ke dalam neraka. Ikhwani azakumullah. Betapa merugiknya, betapa mendalamnya penyesalan Anda tatkala Anda menyadari, mengetahui bahwasannya jerih payah Anda selama ini, ibadah Anda yang banyak selama ini, ternyata kelak di hari kiamat akan sirna. Dan bahkan orang-orang itu banyak katanya, berbagai macam kemaksiatan yang ada di sekitar kita, kata kita yang dosanya, sehingga kita yang capek beribadah malah dijatuhkan ke dalam neraka. Mereka yang hidup di dunia banyak berbuat maksiat malah tergap. Jazakumullah dari beramal ibadah kepada Allah. Sedihkah Anda untuk menjadi orang yang seperti ini? Itu Anda jerih payah, lelah beribadah, ternyata Anda tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala Anda, dan bahkan justru Anda harus menanggung dosa tetangga-tetangga Anda, teman-teman Anda, masyarakat Anda. Inikah yang Anda ingin dapatkan? Yaitu sia-sia beribadah dan harus menanggung resiko, menanggung dosa masyarakat sekitar Anda. Bila Anda tidak menginginkan ini, maka jangan pernah mengambil harta orang lain, agar pahala ibadah Anda kelak di hari kiamat tidak sirna, agar pahala Anda di hari kiamat tidak digunakan untuk menebus harta saudara Anda yang Anda makan tanpa dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah. Itulah sekelumit gambaran tentang manfaat dari harta yang halal, dan sekelumit resiko yang akan kita hadapi tatkala kita makan harta-harta yang haram. Sebelum saya akhiri pembicaraan ini, alangkah baiknya bila kita semuanya mengenal lebih jauh tentang apa itu harta haram. Afanitin azakumullah. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya harta haram itu terbagi menjadi dua. Mungkin selama ini kita mengartikan harta haram itu artinya babi, riba, khamr saja. Tidak, afanitin azakumullah. Secara umum harta haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, harta haram karena barangnya adalah haram. Misalnya babi, khamr, anjing, bangkai, dan yang serupa dengannya. Inilah harta haram jenis pertama, yaitu harta haram karena barangnya haram. Harta haram seperti ini tidak ada solusi lain kecuali harus ditinggalkan. Harus dibuang, dilepaskan. Walaupun sebelumnya tatkala Anda mendapatkannya, ingin mendapatkan harta tersebut dengan harga yang mahal. Anda datang ke restoran yang mewah di Jakarta misalnya. Di negeri Indonesia. Anda sudah bayar ratusan ribu misalnya. Ternyata terbukti pada makanan yang dihidangkan mengandung daging babi. Maka tidak ada solusi lain kecuali ditinggalkan begitu saja. Tidak boleh Anda memakannya. Apalagi menghibahkan kepada atau memberikan kepada anak istri Anda. Ini adalah harta haram jenis pertama. Itu harta haram yang diharamkan karena zatnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Ditanya oleh sahabat Abu Talhah. Abu Talhah radhiyallahu ta'ala an. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Apa saranmu terhadapku menyikapi harta warisan anak yatim yang berupa khamr? Qala ahrighu, kata Rasulullah, tuangkan dia, buang. Afala attakhidhu khalan? Abu Talhah kembali bertanya, ya Rasulullah, daripada dibuang, apa tidak boleh dimanfaatkan dengan cara diolah sehingga menjadi khal, menjadi cuka? Apa jawab? La, tidak. Khamr harus dibuang. Inilah solusinya, ikhwan fiddin. Harta haram karena barangnya haram. Maka solusinya adalah dengan cara dibuang. Hanya dengan cara inilah Anda akan terbebas dari dosanya. Ini harta haram jenis pertama, yaitu harta haram karena barangnya. Harta haram jenis kedua adalah harta haram karena cara memperolehnya. Hartanya halal. Nasi, uang, rumah, kendaraan, pakaian. Itu adalah harta halal. Akan tetapi haram. Kenapa? Karena cara memperolehnya. Nasi itu halal bila nasi itu Anda beli dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang benar. Tapi nasi itu akan menjadi haram bila Anda rampas dari orang lain. Bila Anda curi. Bila Anda beli dengan harta riba. Uang itu halal. Tapi halal bila Anda peroleh dengan cara-cara yang halal. Dan haram bila Anda peroleh dengan cara-cara membungakan uang. Rumah halal untuk Anda tempat, tapi haram bila Anda peroleh rumah tersebut dengan cara tipu. Dengan cara merampok, merampas, mencuri. Menghadapi harta haram jenis kedua ini, maka di hadapan Anda ada dua solusi yang bisa Anda pilih. Yang bisa Anda tempuh. Yang pertama, mengembalikan harta haram tersebut kepada pemiliknya. Bila harta tersebut pula dengan harta riba, dengan cara riba, maka kembalikan kepada pemiliknya. Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, "In tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun." Bila kalian telah bertobat dari memakan harta riba, maka kalian hanya dibenarkan mengambil modalnya saja. Pokok tabungannya saja. Sedangkan bunganya jangan diambil. Bunganya jangan diambil. Akan tapi berikanlah kepada atau maafkanlah orang yang berhutang tersebut. Tidak perlu dipungut bunganya. Ini solusi pertama, yaitu dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau harta tersebut diperoleh dari mencuri, maka kembalikan kepada pemiliknya. Dengan cara demikian kita terbebas dari dosa memakan harta yang haram. Solusi yang kedua adalah dengan cara meminta dimaafkan oleh pemiliknya. Solusi ini mungkin perlu kita tempuh bila harta haram yang kita ambil tersebut terlanjur hancur, terlanjur kita makan, terlanjur kita belanjakan. Maka solusinya itu dengan cara kita minta dimaafkan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, Man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Barang siapa yang pernah melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya, baik itu merampas haknya, menyakiti hati atau mengganggu ketenangannya, falyatahallalhu minhul yaum, hendaknya dia segera mohon maaf, minta maaf, qabla an ya'tiya yaumul la dirham wala dinar, sebelum datang hari kiamat. Ini solusinya, yaitu solusi mensikapi harta haram karena cara membolehnya. Nah, sekarang sebagai penutupnya, ikhwan fillah azakumullah, marilah kita mengoreksi harta benda kita. Kita lihat kembali, kita koreksi kembali harta milik, kekayaan kita. Jangan-jangan dari sebagian harta yang kita miliki adalah harta haram. Maka bila terbukti itu adalah harta haram, maka hendaknya kita segera tempuh salah satu dari solusi-solusi yang saya sebutkan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Allah SWT jadikan kita semuanya, termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan, akan pembicaraan, yattabi'una ahsanah. Selanjutnya dia memilih, memilah perkataan para tersebut sehingga dia mengikuti, mengamalkan perkataan-perkataan yang terbaik, perkataan yang baik, sehingga dia mendapatkan manfaat, kegunaan dari mendengarkan perbicaraan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan perdana dari datangnya silakan. Dari Ahuna Arif di Sleman Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda sekarang memegang uang riba sebesar 221 ribu. Pertanyaannya, apa sebaiknya yang harus Anda lakukan dengan uang ini? Kalau sekiranya Anda terdesak memakai uang ini, bagaimana dengan niat nanti diganti? Syukron ya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Bila Anda, saudara Arif yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimahkan kerahmatan kepada Anda, bila Anda telanjur atau sudah membawa atau memegang harta haram, uang riba, maka hendaknya Anda segera melepaskan diri dari harta riba tersebut, yaitu dengan cara diberikan kepada fakir miskin, bukan dengan niat sedekah, akan tapi dengan niat membebaskan diri, membuang harta haram, atau digunakan untuk membiayai proyek-proyek umum yang itu dapat digunakan untuk oleh masyarakat umum. Adapun apa yang Anda katakan bahwasannya bila Anda terdesak bila untuk menggunakan uang tersebut, maka saya sarankan jangan pernah merasa terdesak, karena siapa tahu bahwa siapa yang menjamin Anda bahwasanya Anda akan memiliki kesempatan lain untuk membebaskan diri dari harta tersebut. Siapa yang menjamin Anda bahwasanya ajal masih jauh dari diri Anda? Maka saya sarankan lebih baik Anda menahan kebutuhan Anda, menunda kebutuhan Anda, dan bersegera membebaskan diri dari harta haram tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan mudah-mudahan Ahuna Arif yang berada di Sleman dapat menerima dengan baik dan insyaallah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz datangnya dari Ahuna Andi di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hukumnya jika kita mencuri suatu barang dan kita akan infakkan ke fakir miskin, dan perlu diingat bahwasannya harta yang kita curi itu milik orang kafir. Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Saudara Andi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan kerahmatannya kepada Anda. Ketahuilah bahwasannya Islam tidak pernah mengizinkan perbuatan zalim, perbuatan merampas hak, walaupun itu adalah milik orang kafir. Selama itu adalah hak dia, maka tidak dibenarkan bagi Anda untuk mengambilnya. perbedaan agama itu bukan berarti menjadikan Anda halal untuk menzalimi dia, untuk merampas harta bendanya. Kekufuran dia itu adalah dosa dia, urusan dia dengan Allah. Sedangkan urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan Anda dengan sesama makhluk tidaklah dapat dicampur baurkan dengan urusan orang lain. Anda berkewajiban untuk taat kepada Allah. Anda berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Anda berkewajiban untuk meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi tidak pernah ada, tidak pernah diajarkan dalam Islam bersedekah dengan hasil curian. Karena seperti dinyatakan dalam hadis di atas yang telah saya sebutkan, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah SWT itu tayyib. Dan Allah itu memiliki sifat bagus, baik, indah. Dan Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali amalan yang baik pula. Dan tentu Anda sepakat bahwasanya perbuatan yang Anda lakukan atau perbuatan mencuri dari orang kafir sekalipun itulah perbuatan tercela. Buktinya, saya yakin Anda tidak akan berani berterus terang menceritakan perbuatan itu kepada pihak berwajib, menceritakan perbuatan tersebut kepada calon mertua dan seterusnya. Anda yakin, saya yakin Anda pun malu tatkala perbuatan itu diketahui orang lain. Bila demikian adanya, ini itu merupakan bukti bahwasanya mencuri walaupun dari orang kafir itu adalah perbuatan yang haram. Tidak sepantasnya dilakukan walaupun dengan alasan sedekah. Karena sedekah tersebut bila diperoleh, sedekah tersebut dilakukan dari harta yang haram, maka harta tersebut, sedekah tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan selanjutnya. Ya, baik Ustaz. Silakan selanjutnya. Ya, pertanyaan berikutnya Ustaz dari ya para pendengar yang tidak menyebutkan namanya. Langsung saja Ustaz, kalau kita awalnya tidak tahu makanan itu haram dan akhirnya tahu bahwa makanan itu haram, bagaimana caranya agar darah yang mengalir di tubuh kita tidak ada makanan haram itu? Silakan Ustaz. Ya, bila Anda telanjur makan makanan haram, tatkala Anda memakan, Anda tidak tahu bahwasanya itu adalah makanan haram, maka insya Allah, bila yang dimaksud adalah makanan haram jenis pertama, yaitu makanan haram karena zatnya, karena barangnya, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan Anda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami bila kami lupa atau tidak sengaja. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, menjawab doa umat Islam ini dengan mengatakan, qad fa'altu, aku telah melakukan, aku telah mengabulkan permohonan kalian. Jadi bila yang dimaksud harta haram adalah harta haram jenis pertama itu haram karena zatnya, maka insya Allah itu tidak masalah dan Anda insya Allah tidak berdosa. Asalkan setelah Anda mengetahui Anda berhenti dari memakannya. Adapun bila yang dimaksud harta haram adalah harta haram jenis kedua, yaitu harta haram milik saudara Anda. Harta haram adalah karena cara memperolehnya, itu dengan cara merampas atau mengambil milik saudara Anda tanpa seizinnya. Maka ada solusi lain yang harus Anda temui, yaitu mengembalikannya atau menggantinya atau dengan cara meminta maaf kepada pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan selanjutnya. Ya, terkait pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, berkaitan dengan anak band ini Ustaz. Ana mantan anak band dulu, sewaktu saya tobat, alat-alat band saya jual dan uangnya saya makan. Apa hukumnya ini Ustaz? Dan teman-teman dekat saya sekarang masih ngeband dan cari uang dari profesi tersebut. Dan apa hukumnya kalau saya dibayarin makan oleh dia dari hasil uang ngeband tersebut Ustaz? Pertanyaan ini datangnya dari Abu Wildan. Silakan Ustaz. Akhwani fiddin azakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya alat-alat musik adalah termasuk barang-barang yang diharamkan untuk diperniagakan. Para fuqaha, para ulama telah sepakat. Ulama di setiap mazhab telah menyepakati bahwasanya alat-alat musik adalah salah satu barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperjualkan barang tersebut. Dan bahkan para fuqaha telah menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka bahwasannya alat-alat musik tersebut sepantasnya dipatahkan atau dirusakkan, atau bila tidak apa namanya bila ingin dibongkar dan dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang halal, misalnya kalau terbuat dari kayu atau besi atau yang serupa. Adapun dijual kembali maka itu tidak dibenarkan untuk kita lakukan. Akan tapi bila Anda tatkala menjual alat-alat tersebut Anda tidak mengetahui hukumnya, tidak mengetahui bahwasannya itu adalah haram untuk diperjualbelikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa Anda, dan untuk selanjutnya maka saya sarankan Anda untuk menghindari atau meninggalkan sisa penjualan tersebut, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila mengharamkan suatu hal maka Allah pun pasti mengharamkan hasil penjualannya. Oleh karena itu untuk selanjutnya saya sarankan Anda meninggalkan sisa uang penjualan tersebut, dan bila Anda diajak oleh teman-teman Anda untuk makan atau ditraktir, dibayari makan dari hasil pekerjaan haram, maka seyogianya Anda menempuh beberapa langkah berikut. Yang pertama, Anda berkewajiban untuk menasihati mereka, mendakwai mereka dengan lisan Anda, dengan tulisan, dengan cara yang Anda bisa lakukan. Kemudian kedua, bila Anda tidak mampu melakukan, maka jauhilah teman-teman yang tidak baik tersebut. Karena Rasulullah SAW telah menggambarkan, memberikan percontohan kepada kita, bahwasanya teman yang buruk itu bagaikan pandai besi. Anda pasti akan mendapatkan gangguan darinya. Bila Anda tidak terbakar oleh percikan api, maka Anda akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Demikianlah pergaulan yang tidak baik. Maka saya sarankan yang pertama, tinggalkan sahabat-sahabat yang tidak baik tersebut. Dan kemudian kedua, yang pertama menasihati, menegur. Yang kedua adalah menjauhi pergaulan dengan mereka. Kemudian yang ketiga, kalau suatu saat mereka menghadiahkan kepada Anda, maka pada dasarnya tidak ada alasan untuk mengatakan hadiah tersebut haram, karena Anda mendapatkan barang tersebut dengan cara hadiah, bukan dengan cara merampas, merampok, ataupun yang lain. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasannya taghayyuru asafil milk yunazzal manzilata taghayyuril a'yan, perubahan cara memperoleh suatu barang itu bagaikan perubahan barang tersebut. Dengan demikian, pada kasus yang kita hadapi ini, teman Anda tersebut mendapatkan uang dengan cara ngeband, dengan cara main musik, dan itu adalah haram. Sedangkan Anda mendapatkan harta tersebut adalah dengan cara hadiah. Maka barang tersebut bagi Anda adalah halal, hadiah tersebut bagi Anda adalah halal, dan bagi teman Anda itu adalah haram. Walaupun demikian hukumnya bagi Anda, Anda tidak sepantasnya untuk tetap bermanis muka, untuk tetap duduk manis dengan teman Anda yang tidak baik tersebut. Dan di antara metode mendakwai saudara Anda adalah dengan cara tidak menerima hadiahnya, sehingga dia akan bertanya mengapa dan ada apa Anda tidak menerima. Saat itulah Anda menjelaskan bahwasanya profesi yang Anda tempuh, yang Anda jalani adalah tidak baik, kurang bagus, tidak selaras dengan ajaran agama saya. Maka saya ingin menyampaikan nasihat ini dengan cara seperti ini. Karena kalau saya terima, maka mungkin Anda akan terus-menerus melakukan, melanjutkan profesi ini. Tapi tatkala saya tidak menerima, diharapkan Anda bisa sedikit berpikir atau menerima nasihat dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, jika masih berkaitan dengan riba, Ustaz, jika kita terpaksa menggunakan uang ya, riba, silakan. Ya, bolehkah kita menghitungnya berapa total uang yang telah kita gunakan? Kemudian, jika nanti kita mempunyai dana yang lebih, kita mengganti uang riba tersebut untuk hal-hal yang dihinakan, misalnya untuk membangun jalan. Bagaimana Ustaz tanggapan mengenai ya. Hal ini? Ikhwan fiddin azakumullah, kata keterpaksaan itu perlu digarisbawahi. Seringkali kita itu mengatakan saya terpaksa. Padahal bila kita tinjau dengan kita pikirkan lebih lanjut, ternyata tidak ada keterpaksaan yang sebenarnya. Keterpaksaan yang dibenarkan dalam Islam untuk seseorang itu memakan yang haram adalah bila dia tidak makan maka dia akan binasa. Bila dia tidak mengenakan pakaian itu dia akan binasa. Bila dia tidak menggunakan itu dia akan cacat permanen dan seterusnya. Adapun keterpaksaan yang sering diungkapkan oleh masyarakat, maka itu sebenarnya adalah keterpaksaan karena rasa tamak atau karena rasa malas atau karena rasa ingin hidup enak dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya memberikan solusi lain. Daripada Anda menggunakan harta riba, maka lebih baik Anda berhutang kepada saudara Anda. Ada solusi kedua, daripada Anda menggunakan harta riba, maka ada solusi lain, yaitu Anda menjual aset yang Anda miliki. Bila Anda tidak juga memiliki aset yang Anda miliki, Anda bisa minta bekerja, melamar pekerjaan di tempat saudara Anda. Dengan cara ini, Anda dapat memenuhi kebutuhan Anda tanpa harus menggunakan harta riba. Karena kata keterpaksaan sini seringnya adalah keterpaksaan yang semu dan tidak hakiki, tidak sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan selanjutnya. Pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini dan berhubung karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, pertanyaannya datangnya dari Ahuna Julfikar Ustaz. Bagaimana kalau kita tidak sempat mengembalikan hak-hak saudara yang udah terlanjur kita ambil dan mau dikembalikan, tapi apa yang udah diambil udah tidak ada lagi bendanya? Bisa gak kalau membalasnya dengan melakukan hal-hal yang baik untuk diri orang itu tanpa orang itu tahu kalau kita melakukannya untuk menebus kesalahan kita padanya, karena khawatir ketika dia tahu hal yang sebenarnya bisa menghancurkan silaturahmi. Syukran Ustaz, silakan. Ya, bila hak saudara Anda telah Anda gunakan dan habis misalnya, maka ada solusi lain, yaitu Anda menebusnya dengan harga, dengan nilai. Bila misalnya, bila Anda memakan makanan saudara Anda, maka berapa harga makanan tersebut, maka sejumlah uang itulah Anda berikan kepadanya. Tidak harus Anda yang memberikan secara langsung, bisa Anda berikan lewat orang lain. Atau bahkan mungkin Anda bisa sedikit bermain sandiwara dengan mengatakan, ini ada teman Anda yang dulu pernah mengambil hak Anda dan sekarang dia melalui saya memberikan uang tersebut kepada Anda atau memberikan hak Anda kepada lewat saya misalnya. Padahal yang dia maksud teman itu adalah dirinya sendiri. Itu bisa seperti itu, bisa ditempuh. Atau lewat orang lain kita kirimkan. Atau bila itu tidak memungkinkan walaupun itu sebetulnya mudah, tapi karena suatu hal mungkin tidak bisa dilakukan karena mungkin hak itu adalah hak yang bukan berwujud barang, maka kita bisa membuat surat, misalnya minta maaf, kirim SMS kepada teman minta maaf, kita sampaikan kepada dia agar dia minta maaf, kita nantikan apa balasannya. Bila dia tidak memaafkan, maka tidak ada jalan kecuali kita datang kepadanya dengan berterus terang. Karena bila dia tidak memaafkan, artinya urusan antara Anda dengan dia akan berkepanjangan hingga hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Dan mudah-mudahan para pendengar Radio Muslim dimanapun berada bisa menerima dengan baik dan insya Allah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salam juga buat karyawan-karyawan yang berada di rumah makan sana Ustaz ya, dan para asatisnya tidak lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, akhirnya saya Abu Sufyan beserta Al-Ustaz Arifin Badri MA Fizzallah Ta'ala mohon undur diri pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala khilafan dan syukran kathiran atas kebersamaan Anda pada kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.